gemar sekali kita bersilat lidah. Sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang. Semula meradang, terkadang kembali tenang. Oh, mengapa tidak kita sudahi?